يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا طَاهِينَ مَآبًا لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا جَزَاءً وِفَاقًا إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ Mungkin sedikit lagi. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kullu shay'in ahsaynahu kitaba fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Inna lil muttaqina mafaza hadaika wa anaba wa kawaiba suraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lakwan wa la kizzaba jaza'an min rabbika ta'an sabar Rabbis samawati wal ardi wama bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba lakunya minhu khitaba la yamlikuna Rabbis samawati wal ardi wama bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا Inna anzalnakum adzaban qariba yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Terus untuk diperhatikan yang dua harokat dan yang pendek. Kita dibedakan antara jim dengan zai. Z pengucapannya dengan merapatkan dua gigi. Z, za, jaza, ya, jaza, ja dengan za, beda. Untuk barangkali yang belum pernah monitor, pandin barangkali monitor 10 ayat atau 5 ayat. So. Ja'alna nawmakum subhatan wa ja'alna al-layla